Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kemudian mengingkari keadilan Nabi Muhammad SAW dalam membagi pampasan perang. Padahal kan Nabi Muhammad paling tahu dengan syariat. Yang infanteri berapa, yang kavaleri berapa, Nabi Muhammad tahu. Yang ahlul bait beliau berapa, Nabi Muhammad tahu. Kemudian keluarlah sabda beliau, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kamu yakni merasa aman denganku, percaya kepadaku, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas langit saja percaya kepadaku dengan menugaskanku dengan risalahnya. Artinya Tuhan saja percaya sama saya, karena Nabi dan Rasul itu pilihan. Kenabian dan kerasulan tidak bisa diraih dengan ketakwaan, gak bisa. Dia orangnya pilihan. Maksudnya ketika misalnya salah seorang di antara kita kaum muslimin sampai ke puncak ketakwaan, kemudian tidak bisa dia menawarkan diri, wahai Allah, saya siap jadi nabi. Enggak bisa. Allah pilih orangnya. Siapa yang layak menjadi rasulnya, siapa yang layak menjadi nabinya, kemudian jadi rasul. Atau layak menjadi nabinya saja, tidak sampai level rasul. Jadi Allah saja percaya sama saya. Dengan memilih saya untuk menjadi seorang nabi dan rasul, menyampaikan risalahnya. Kemudian sabda beliau lanjutkan, kalau saya tidak adil, siapa kemudian yang bisa berbuat adil lagi selain saya? Jadi kata Imam Ibnu Hazm, riwayat ini menunjukkan bahwasanya cikal bakal khawarij itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata beliau juga pembunuh Uthman bin Affan bagian dari khawarij. Walaupun kita tahu sejarah kelam dalam Islam, Khawarij adalah kelompok sesat pertama di dalam sejarah agama Islam. Kelompok sesat pertama. Bahkan sebelum Syiah. Khawarij dari kata bahasa Arab, kharaja artinya keluar. Khawarij orang-orang yang keluar, pemberontak. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu didaulat untuk menjadi khalifah, tentunya setelah perang Siffin atau Saffain, dan mereka kemudian memberontak dari Ali bin Abi Thalib, keluar, tidak mau kemudian mendaulat Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Nah, kata Imam Ibnu Hazm, itu bukan yang pertama sebenarnya. Bahkan pembunuh Uthman itu di kalangan mereka. Dengan menyebarkan fitnah, hingga kemudian Uthman terbunuh. Panjang tunanya ceritanya tentang pembunuhan Uthman bin Affan, bagaimana terorganisirnya dan terencananya fitnah yang mereka buat hingga Uthman bin Affan terbunuh. Kata beliau, bahkan diangkat ke atas lagi, itu cikal bakal khawarij. Seorang laki-laki yang bernama Dhul Khuwaisirah. Kelompok khawarij, tentunya kenapa mereka dinamakan khawarij dari kata bahasa Arab kharaja yang bermakna keluar, karena mereka keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dengan itulah kemudian mereka dinamakan. Mereka punya nama-nama yang lain sebenarnya. Mereka punya nama-nama yang lain. Dan ada satu nama yang disematkan kepada mereka dan mereka benci kalau itu disematkan kepada mereka. Al-Mariqah. Al-Mariqah. Kelompok yang menembus. Kan kita tahu ya, di antara sifat mereka yang Nabi Muhammad sifatkan dalam sabdanya itu, yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah, yaqra'una al-Qur'an la yatajawaz hanajrum. Mereka baca Quran tapi tidak melewati tenggorokan, artinya enggak masuk ke hati, sampai sini doang. Yamruquna minal Islam, yamruquna minal Islam, mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar tembus dari sasarannya. Jadi saking masatnya, saking kencengnya anak panah, itu bukan cuma nancep di rusa misalnya, rusa. Enggak. Lewat. Saking kencengnya anak panah. Itu istilah Nabi Muhammad, bagaimana mereka kebablasan dalam memahami agama. Ini salah satu di antara Nabi Muhammad sebutkan. Ibadahnya jangan kamu tanya. Puasanya jangan kamu tanya. Orang-orang yang kuat beribadah, orang-orang khawarij. Kalau kemudian tanda-tanda sholat itu adalah dengan hitamnya jidat seorang, mereka hitam semua jidatnya. Itulah kemudian yang difitnahkan kepada dakwah ini kan, karena sebagian jidat teman-teman hitam bukan karena rajin sholat, digesangnya. Subhanallah. Ciri-ciri khawarij disematkan kemudian ke dakwah ini. Padahal jamaah, orang rajin sholat pastilah kemudian rajin sujud. Ingat, jidat kita itu beda-beda. Ada yang kemudian rada rata, sebanyak apapun dia sholat gak membekas karena jenisnya rata. Ada orang yang sedikit menjendol di bagian sini atau sini, maka ketika tersesat sesuatu dan berkali-kali dan lama, ngapal dia. Ngapal. Di Trisakti. Itu kapal ya. Ngapal dia. Itu item sini. Subhanallah. Padahal di saat yang sama jamaah, ketika seorang kemudian akhirnya jidatnya menghitam karena seringnya sujud, itu bisa jadi penangkal Anda untuk bermaksiat. Anda malu bermaksiat. Lawang ada tanda sujud di jidat Anda. Kita tidak menginginkannya, dia hadir begitu saja, karena pian rata-rata semua kaki pian pasti ngapal. Karena apa? Karena sering pian lipat dibagi, ketika kita, ini di bagian sini, semua pian pasti ngapal. Karena ketika kita tahiyat, kita tindih itu. Yang dimaksudkan, simahum fi wujuhi min athari sujaya, inner, dari dalam. Orang-orang yang bertakwa. Anda ketika bertemu dengan seorang dan orang itu baik, Anda bisa langsung nilai bahkan ketika pertama kali Anda salaman. Ini orang baik. Kelihatan di wajahnya. Jadi, kalau bertanya tentang ibadah, mereka lebih rajin. Itulah yang Nabi Muhammad sebutkan di sini. Kita baca dulu sedikit ya. Berikut adalah tulisan Ustaz Aminur Baith. Kelompok Khawarij pertama adalah mereka yang memberontak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah beliau menerima keputusan tahkim seusai perang Siffin atau Saffin disebutkan. Siffin, perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, perang Jamal antara Ali dan Aisyah. Kelompok ini juga memiliki nama lain selain dari Khawarij, di antaranya adalah Haruriyah, As-Sarah, Al-Mariqah, Al-Muhkimah. Al-Mariqah ini yang mereka benci. Ketika disematkan ke mereka, mereka benci. Dan mereka menerima berbagai sebutan itu selain nama Al-Mariqah. Mereka mengingkari nama ini karena Mariqah artinya menembus, melesat. Keluar mereka dari Islam begitu cepat. Keluar mereka dari Islam begitu cepat. Kenapa? Karena semangat mereka yang berlebihan hingga bahasa kita itu kebablasan. Jadi bukan mereka bukan orang yang tidak takwa, takwa, tapi kebablasan. Hingga bersikap kepada pemerintah salah, hingga bersikap kepada pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin keras. Kebablasan. Sikap berlebihan mereka dalam beragama menyebabkan mereka tembus atau kebablasan dalam Islam, sebagaimana panah yang menembus binatang sasaran karena saking kuatnya, yakni lesatan anak panah tersebut. Itulah kenapa mereka benci dinamakan Al-Mariqah. Sebagian ulama ada yang mengatakan pertama kali munculnya Khawarij telah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Mereka berpendapat pertama, Khawarij pertama adalah seorang yang bernama Dhul Huwaisirah yang memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membagi emas yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari peperangan yang ada di Yaman. Dan kalau pian mungkin nanti nonton video Ulun ya, Ulun sebutkan kejadian ini lebih detail di video Ulun tentang Syiah. Tapi waktu itu pengajian di Baitul Hikmah. Ada di antara, kalau pian masuk ke linknya atau ke channelnya Miss, ada tak kenal maka tak benci, file yang paling lama. Itu pengajian di Baitul Hikmah tentang, Ulun bahas tentang hadith Al-Faqalain. Tentang hadith Al-Faqalain. Ulun ceritakan cukup detail kejadiannya dari Imam, riwayat Imam Bukhari, yani rahimahullah. Mudah-mudahan pian nanti bisa nonton setelah ini ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni Lanjutkan, kita lanjutkan. Kisahnya disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan. Ba'atha Ali ibn Abi Talib ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman bi dhuhaibatin min adimin maqrutin lam tuhassal min turabiha. Qala faqasamaha baina arba'ati nafarin baina Uyaynah bin Hasn bin Hisn wal Aqra ibn Habis wa Zaid al-Khail wal Rabi' imma wal Rabi'. Mohon jamaah merapat ke depan agar memudahkan jamaah yang lain masuk ke masjid. Oh, rupanya ada yang tertinggal di luar ya. Silakan lebih merapat lagi jamaah. Maju. Mungkin suara di luar kurang jelas ya, kurang bagus. Silakan merapat. Ya, yang di luar silakan masuk ya. Yang masuk silakan keluar. Silakan yang di luar. Belum baca ya dulu ya matan bahasa Arabnya. Wa rabi imma Alqamah bin Uthalah wa imma Amir ibn Tufail. Faqala rajulun min ashabihi kunna nahnu ahaqqu bihadha min haula. Qala fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala ala ta'manuni wa ana aminun man fis samaa ya'tini khabarus samaa'i sabahan wa masaa'an. Qala faqama rajulun ghairul 'ainain mushriful wajhatayn nashizul jabha kaful lihya mahluqur ra's mushammarul izar. Faqala ya rasulullah ittaqillah. Qala wailak awalastu ahakku ahli al-ardi ayyattaqiyallah. Yang artinya adalah, ingat riwayatnya masih panjang. Suatu ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengirim emas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wadah kulit yang disepuh dengan daun. Sedikit tentang cerita yang disebutkan detail waktu itu. Ali bin Abi Talib sebelum mengirim kepada Nabi Muhammad, beliau sudah ambil bagian beliau sendiri. Beliau ahlul bait dan beliau cukup banyak. Sebagian yang lain yang menyaksikan praktek itu tidak setuju dan melaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dilaporkan, mereka mengharap Nabi Muhammad mendukung mereka bahwasanya praktek Ali salah. Katanya Nabi Muhammad malah dukung Ali. Yang diambil Ali itu sedikit, dia harus mengambil lebih banyak daripada itu. Nabi Muhammad ingin perlihatkan karena itu posisi, level, derajat Ali bin Abi Thalib. Dia bukan sahabat biasa, dia ahlul bait. Jadi dia pasti sudah bijaksana dengan perbuatannya. Silahkan tonton videonya ya. Panjang soalnya, satu pengajian saya cerita. Cukup seperti mendongeng waktu itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian emas itu belum dibersihkan dari tanah tambangnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaginya kepada 4 orang, yaitu Uyaynah bin Hisn, Al-Aqra bin Habis, Zaid Al-Khail, dan yang keempat ada 2 orang, Al-Alqamah bin Uthalah dan Amir bin At-Tufail. Ada salah seorang sahabat mengatakan, kami lebih berhak untuk menerimanya daripada mereka. Komentar ini pun didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, apakah kalian akan mencelaku padahal aku adalah manusia kepercayaan zat yang berada di atas langit. Padahal wahyu dari langit datang kepadaku siang dan malam. Maksudnya ini sudah keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat tahu kepada siapa kemudian yang diberikan dan berapa takarannya. Ulun sebutkan tadi lebih detail, infanteri dan kavaleri itu beda. Yang berkuda siapa? Kavaleri ya. Kavaleri. Yang nunggang kavaleri. Infanteri berarti yang jalan. Jamaah sekalian rahimakumullah, apakah kalian akan mencelaku? Padahal aku adalah manusia kepercayaan zat yang ada di atas langit. Tentunya di antara dalil Allah Subhanahu wa taala di atas langit, faedah tambahan. Nabi Muhammad menyebutkan ini, faedah tambahannya Nabi Muhammad menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit bersemayam di atas arsy. Padahal wahyu dari langit datang kepadaku siang dan malam. Maksudnya ini keputusanku, ini wahyu, ente enggak usah ribut. Nabi Muhammad paling adil sudah. Tiba-tiba berdiri seorang, matanya cekung, pipinya menonjol, dahinya nonong, jenggotnya lebat, kepalanya gundul, dan sarungnya tersampir. Tersampir itu apa ya? Musyammar. Apa ya? Banyak lipatan kalau enggak salah ya. Matanya cekung. Cekung, wah saya enggak masuk ya. Ya, saya rada cembung ya. Mata teman-teman yang Arab itu cekung, masuk ke dalam. Pipinya menonjol. Dahinya nonong, wah kena nih. Denong nih jadi saya nih. Sorry jamaah, silau enggak di situ. Jenggotnya lebat. Oke, enggak masuk juga ya. Mana Pak Musa nih? Kepalanya gundul. Nah, kepalanya gundul dan sarungnya tersampir. Apa tersampir ya? Musyammar tapi istilah dalam bahasa. Kashmir apa ya? Banyak gulungan apa banyak lipatan gitu. Yang jelas begitu ya. Ini sifat untuk laki-laki ini. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Spontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan beliau menjawab, celaka kamu. Bukankah aku penduduk bumi yang paling bertakwa kepada Allah? Jadi dia mengingatkan Nabi Muhammad untuk bertakwa karena pembagian kamu enggak adil. Subhanallah. Nabi Muhammad langsung marah. Di hadis yang lain Nabi Muhammad menyebutkan, atqakum billahi ana. Orang yang paling bertakwa di antara kalian saya. Kalau Nabi Muhammad SAW sampai tidak dipercaya dalam keadilannya, siapa kemudian yang akan menjadi panutan kita? Jadi ini diantara dalil yang menyebutkan, yang melandasi Imam Ibn Hazm mengatakan cikal bakal khawarij sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan kelompok, individu. Cikal bakal orang yang ingin memberontak, ingin melawan. Aku, yaitu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, belum melanjutkan. Thumma walla rajulu qala Khalid bin Walid ya Rasulullah ala adribu unuqahu qala la la'allahu ay yakuna yusalli faqala Khalid wa kam min musallin yaqulu bilisanihi ma laysa fi qalbi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni lam umar an anquba an qulubin nas wala ashqa butunahum. Luar biasa, kita akan sebutkan nanti. Nabi Muhammad SAW qala thumma nadhara ilayhi wa huwa muqaffin faqala innahu yakhruju min di'i hadha qaum yatluna kitaballah ratban la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah la in adraktuhum la aqtulannahum qatla famun. Abu Sa'id melanjutkan cerita beliau. Kemudian orang itu berlalu pergi yang ngomong itakillah tadi. Khalid ibn Walid menawarkan diri, wahai Rasulullah, bolehkah saya penggal lehernya? Sahabat udah panas saja udah. Sampai Nabi Muhammad ditegur suruh bertakwa coba. Wallahu a'lam bishawab. Anda kalau misalnya kita letakkan misalnya Ustaz Aiman gitu ya, di antara yang paling bisa di antara kita untuk membaca Al-Qur'an, pas beliau ngaji di sini, Anda benarkan di belakang. Beliau padahal enggak salah, tapi kemudian Anda benarkan di belakang. Itu habis salat paharatnya nih. Kan kita bawaannya marah ya. Wah manusiawi Rasulullah. Itu cuma Ustaz Aiman ya, kita kadang model pembisanya itulah. Sidin paling harat sudah. Salah tuh ya harokatnya aja. Makanya masalah. Ya, bapaknya gitu kita. Ini Khalid bin Walid juga demikian. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan Umar bin Khattab juga, Umar bin Khattab nada-nadanya kurang lebih seperti ini ketika izin untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, karena dia tahu ini dan dekatnya orang munafik. Nabi Muhammad larang, orang enggak tahu. Memang kamu tahu, orang banyak enggak tahu, orang taunya dia sahabatku. Jangan. Nabi Muhammad meninggalkan sesuatu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni itu karena ada sebab di antaranya, Kayak contoh grammar bahasa Arab beliau tinggalkan karena belum dibutuhkan. Ketika di zaman Ali ada, apakah bid'ah? Enggak. Itu sudah butuh. Nabi Muhammad meninggalkan untuk membangun Ka'bah seperti bangunan asli Nabi Ibrahim bangunnya karena takut fitnah. Orang-orang baru masuk Islam. Nabi Muhammad takut nanti orang akan memiliki kewenangan yang sama. Khalifah akan memiliki kewenangan yang sama merubah-rubah Ka'bah. Beliau diamkan akhirnya. Dengan tidak sempurna seperti sekarang ini. Karena yang namanya seperempat lingkaran itu harusnya di dalam. Nabi Muhammad meninggalkan untuk membunuh Abdullah bin Ubay Salul juga karena takut fitnah. Orang taunya dia sahabat beliau. Maka beliau diamkan. Tapi kalau Nabi Muhammad meninggalkan sesuatu, di zaman Nabi Muhammad SAW beliau meninggalkan sesuatu, padahal kaum muslimin siap, dan itu mungkin kebutuhan, dan kita yakini tidak ada fitnah insyaAllah terjadi kalangan muslimin, tapi Nabi Muhammad tinggalkan, berarti itulah syariat. Anda tidak boleh mengada-adakannya nanti. Contoh, tidak adanya azan, tidak adanya iqamah di salat Idul Fitri dan Idul Adha. Diadakan pun kaum muslimin siap. Karena sudah lama. Dan insya Allah tidak akan ada fitnah di kalangan kaum muslimin, siap. Tapi Nabi Muhammad tinggalkan. Oh, bukti berarti itulah syariat. Enggak boleh kita azan, enggak boleh kita iqamah di salat Al-Idain. Lanjut. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah saya penggal lehernya? Di antara cara membunuh yang paling baik adalah memenggal leher, bukan menusuk dada perut, leher. Cara membunuh yang paling baik karena langsung putus semua koneksinya. Wallahu a'lam bissawab. Bukan kemudian tusuk dada, tusuk parut, lempar banyu uyah, itu menyiksa itu. Orang kafirnya. Enggak. Wallahu a'lam bissawab. Sanggup pistol-pistolan lo, mah tu banyu isinya banyu uyah lo. Cetat, cetat, cetat, padi. Dasar muslimin laknatnya. Maksudnya bunuh-bunuh aja gitu, jangan nyiksa. Ini cara membunuh paling baik. Makanya pancung kan juga tentunya penggal kepala. Jangan ini pertimbangan Nabi Muhammad SAW. Jangan. Barangkali dia masih sholat. Pinta Rasulullah SAW kepada Khalid, jangan bunuh, jangan penggal. Mungkin dia orang yang masih sholat. Khalid mengatakan, betapa banyak orang yang sholat, namun dia mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Banyak orang sholat, tapi lisannya buruk. Khalid masih tetap pengen penggal orang itu. Karena lisannya buruk kepada Anda, penggal aja udah. Jangan, mungkin dia orang yang masih sholat. Betapa banyak orang sholat memang lisannya buruk. Nah ini ibrah buat kita ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi memiliki sifat di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang al-khawarij. Sholatnya salah. Sholat lima waktu, bahkan di masjid, tapi subhanallah lisannya buruk. Tidak bermanfaat dari untuknya, yakni dari sholat yang dia lakukan. Kemudian kata Nabi Muhammad, aku tidak diperintahkan untuk melihat hati manusia dan juga tidak membedah perut manusia. Saya enggak tahu isi hati orang. Kan sudah pernah kejadian sebelumnya. Nabi Muhammad SAW begitu marah ketika Usama bin Zaid membunuh seorang kafir yang sudah mengatakan syahadat. Kata beliau, apakah kamu bunuh dia padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah? Usama membela diri. Wahai Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan. Wahai Rasul, dia ngomong begitu supaya dia berlindung saja. Supaya saya enggak penggal kepalanya. Makanya dia bilang, la ilaha illallah. Saya penggal tetap. Apa kata Nabi Muhammad? Apakah kamu sudah belah dadanya? Kamu kan enggak tahu isi hati orang. Makanya kita menghukumi kaum muslimin secara zahir. Kita menghukumi kaum muslimin secara zahir. Kita enggak tahu isinya. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia muslim. Haram kehormatannya kita jatuhkan, haram darahnya kita teteskan, haram hartanya kita rampas. Dia muslim, zahir. Kita enggak ngurusin batin atau isinya. Ketika seorang mengatakan muslim dia, dia memiliki hak dan ya dia memiliki hak yang harus dia dapatkan dari kaum muslimin yang lain karena dia zahirnya muslim. Dan kata Syekh Utsaimin ketika menerangkan yani sabda Nabi Muhammad tentang dua kalimat syahadat, kata beliau, wa ma minna illa dhahir. Dan tidaklah kewajiban kita dalam menilai orang kecuali zahirnya. Itulah juga yang kemudian sering ulun sampaikan ketika ada orang bertanya, Ustaz, antum kenal enggak dengan Fulan bin Fulan? Kenal. Gimana Ustaz? Baik. Saya kenal baik kok. Aslinya saya enggak tahu. Begitu nikah dengan Anda kemudian aslinya kelihatan, Anda yang tahu, saya enggak tahu. Kan saya lihat zahirnya doang. Dia di masjid rajin, dia rajin ikut kajian, begitu kemudian menjadi suami Anda aslinya ketahuan, cuma Anda yang tahu. Anda tembok terakhir. Ketika ada masalah, silakan selesaikan. Ini saya angkat ke pengajian ya. Gedek saya dengan pertanyaan ini. Jamaah, iya. Saya bete saya sampai saya blok orangnya. Jadi seseorang menyebutkan tentang keburukan suaminya dan dia mengatakan begitu banyak aib suaminya, tapi dia yakni masih ada rasa cinta. Kemudian saya beri, karena pertanyaannya umum, saya jawab umum dong. Ketika Anda bermasalah dalam keluarga Anda, maka pasti ada yang salah. Bisa di suami Anda, bisa di Anda. Silakan introspeksi. Cari penyakitnya, nanti obati. Cari kemudian pengadil untuk kalian berdua, yaitu orang tua. Jika Anda memilih untuk bersabar, semoga nanti suami akan jadi lebih baik, itu pilihan utama. Jika tidak, silakan gugat cerai, apa susahnya? Subhanallah. Kemudian malah ngomel-ngomel sama saya. Saya sudah kira jawaban antum akan seperti itu. Dua pertanyaan antum umum, saya jawab umum dong. Karena oknum suaminya adalah lulusan Universitas Islam Madinah. Dan saya berkesimpulan semua anak Madinah seperti ini. Wow, kurang ajar. Gak boleh Anda mengeneral karena kemudian ada satu oknum yang tidak baik. Semua yang sekolah di Madinah dan lulus bukan malaikat, manusia semua. Dan Anda hanya melihat zahirnya. Di balik semua tampilan ini, hanya kita yang tahu dengan Allah. Sebenarnya minimal sekali, istri tahu aib saya. Istri tahu aib suaminya. Semua yang lulusan Madinah. Tapi apakah dibongkar? Enggak. Para istri bersabar supaya suaminya jadi lebih baik. Enggak benar Anda menjeneralkan seperti itu. Saya melakukan pembelaan umum. Karena yang masuk ke Madinah dan yang keluar tetap menyimpang banyak. Bukan banyak, ada lah. Enggak mesti kemudian pasti jadi orang saleh. Enggak. Bahkan lun tahun lalu, awal bulan, yakni waktu umrah yang kemarin, Ustaz Rizkan bercerita bagaimana kondisinya dalam tanda kutip. Begitu banyak keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya Anda ingin introspeksi, Anda introspeksi dong. Kenapa Anda dapat suami buruk seperti itu? Bisa jadi Anda buruk. Bete saya. Karena subhanallah, Anda enggak boleh menjeneral seperti itu. Ada oknum polisi buruk. Apa Anda enggak boleh? Anda jeneral semua polisi buruk? Enggak bisa dong. Ada oknum dokter kemudian buruk. Apakah Anda bisa kemudian jeneral? Enggak boleh dong. Ada oknum ustaz lulusan Islamic University buruk di mata dia, kemudian Anda generalkan, enggak boleh. Dan saya bertekad saya akan ceritakan ke semua murid saya, oh berarti dia juga ustazah. Jangan punya suami dari anak Madinah. Milih suami bukan dari anak lulusan Madinah. Laki-laki yang baik agama dan akhlaknya dimanapun dia kuliah. Enggak mesti dari Madinah. Bisa dari lulusan Indonesia atau dari negeri yang lain, akhlaknya dan agamanya baik, itulah pondasi Anda memilih suami. Ketika Anda menikah, Anda dapatkan begitu banyak keburukan berbanding terbalik dari zahirnya, obati, ada yang salah dengan dia, ada yang salah dengan Anda. Kok Anda general? Enggak boleh. Ini satu-satunya yang saya sampaikan dan saya enggak izin sama penanya karena saya bete sama orangnya. Saya blok langsung. Anda enggak benar seperti itu. Kan biasanya kalau saya posting sesuatu, saya bicara sesuatu saya mesti izin. Ini saya enggak izin. Bodoh amat. Tonton nanti videonya. Iya. Silakan adzan dulu. Silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة Rasulillah amma ba'd. Masih cukup panjang karena habis ini juga kita akan bacakan riwayat yang lain, dan itulah yang akan menerangkan sabda Nabi Muhammad yang beliau kutip di sini. Khalid mengatakan, betapa banyak orang yang salat namun dia mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Jawab Nabi Muhammad SAW, aku tidak diperintahkan untuk melihat hati manusia dan juga tidak membedah perut manusia. Jawab Rasulullah SAW, kita menghukumi orang itu zahirnya saja. Dan berkaitan dengan cerita yang tadi, sama. Kita hanya menghukumi orang dengan zahirnya saja. Anda punya istri dan punya aib, tutupi, tapi kemudian perbaiki. Anda punya suami dan punya aib, pasti tutupi, tapi kemudian perbaiki. Seorang suami kemudian sudah begitu tahan, sabar akan keburukan istrinya yang selalu mungkin melanggar dan bermaksiat, ada jalan keluar cerai, tapi itu jalan yang terakhir. Anda sudah begitu lama bersabar akan keburukan suami Anda, Anda sudah menasihatinya, lanjut dengan keburukannya, ada khulu, Anda bisa bercerai, tapi itu cara yang terakhir. Tapi bukan dengan membongkar aib suami Anda, Anda tembok terakhir. Saya akhirnya jadi tahu Saya akhirnya jadi su'udzon. Ustaz siapa itu? Kan begitu jadinya. Apakah dia di Banjar? Apakah dia di Jawa? Subhanallah, buruk sekali. Jadi Anda bisa nilai, wajar dia dapat suami yang buruk, dianya buruk. Kan buruk dianya. Bongkar aib suami. Harusnya ketika Anda bertanya, tanya pakai nada umum saja. Maka saya akan jawab umum juga. Wallahu a'lam bisa. Apalagi soal-soal seperti dukun ya. Saya sudah tahu jawaban antum akan seperti itu. Wah, dukun perempuan nih. Saya sengaja bikin fake akun demi untuk bertanya dari orang yang saya tidak kenal. Bah, bodohnya. Anda nanya orang dengan orang yang tidak Anda kenal. Dia hanya ingin, hanya ingin mengambil pendapat orang. Salah. Fatal sekali Anda sebutkan aib suami Anda dengan orang yang tidak Anda kenal. Syukur saya enggak sebarin, saya kan enggak ember. Allah misai. Jadi wajar ya, wajar. Saya pengen berkata kasar, saya ustaz ya. Saya pengen kali wajar kamu dapat suami buruk. Kamunya buruk begini kan pengen saya begitu tapi saya kan ustaz ya. Jadi saya enggak tulis sih, padahal pengen sekali saya tulis nih. Aduh, sama kayak ibu-ibu gitu ya, ada ibu-ibu minta maaf ke saya, Ustaz, maafkan saya ya, saya pernah gibah. Waduh, saya pengen sekali balas tuh. Mampus Anda, Bu. Nanti saya ambil pahala Anda di hari kiamat. Mampus, ya Allah. Tapi saya Ustaz. Jadi saya maafkan. Begitu saya maafkan, saya posting 5, 6 dan banyak ibu-ibu yang lain kemudian juga minta maaf. Dasar tukang gibah. Orangnya ada, kenapa enggak tabayun? Alhamdulillah orangnya ada, romor saya mudah dicari, Anda bisa tabayun. Menggibah di luar. Ngapain? Syukur saya maafkan. Kalau tidak, Anda mungkin hidup 60, 70, 80 tahun, Anda jadi wanita salihah, pahalanya saya ambil nanti. Tapi saya enggak gitu. Kan ustaz ya. Oke, lanjut. Masih panjang nih riwayatnya nih. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat orang itu, beliau bersabda, dia akan keluar, Nabi Muhammad bersabda, akan keluar dari keturunan orang ini sekelompok orang yang membaca Alkitab dari lisan mereka, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat dari agama sebagaimana panah melesat tembus dari hewan sasaran, saking kencangnya. Jika aku menjumpai mereka, akan kubunuh mereka sebagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala yang dijatuhkan untuk kaum Tsamud. Ini Allah binasakan semuanya kaum Tsamud. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah memberikan catatan hadis ini dengan mengatakan awal khawarij wa aqbahuhum halatu dzul khuwaisirah at-tamimi wa fi lafdin annahu qala lahu wailak wa man ya'dilu idza lam a'dil qad ji'tu qad khibta wa khasirta in lam akun a'dil. Khawarij pertama dan yang paling jelek keadaannya adalah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Inilah kenapa Imam Ibnu Hajar mengatakan cikal bakal khawarij sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, celaka kau. Siapa yang bisa adil jika aku tidak adil? Jika Nabi Muhammad, makhluk terbaik, enggak bisa adil, lalu siapa yang bisa adil kalau begitu? Kamu betul-betul rugi jika aku tidak adil. Nabi Muhammad orang yang adil. فَهَذَا أَوَّلُ خَارِجِينَ خَرَجَ فِي الْإِسْلَامِ وَآفَتُهُ أَنَّهُ رَضِيَ بِرَأْيِ نَفْسِهِ وَلَوْ وَقَفَ لَعَلِمَ أَنَّهُ لَا رَأْيَ فَوْقَ رَأْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأتبوا هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Masih perkataan Imam Ibnu Jauzi, kita akan dapatkan keterangan ini juga di kitab Talbis, ini dari kitab Talbis Iblis. Inilah khawarij pertama yang memberontak dalam Islam. Sisi cacat orang ini, dia lebih menyetujui pendapat pribadinya. Andaikan dia diam, dia akan menyadari bahwa tidak ada pendapat yang lebih benar melebihi pendapat Rasulullah sosan karena wahyu. Pengikut orang inilah yang memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu nanti. Nah, kita akan ceritakan sebagaimana Nabi Muhammad sosan menyebutkan dan bahkan Nabi Muhammad menyebutkan ciri-ciri orangnya nanti dengan sifat dan ditemukan kala itu di orang-orang Khawarij yang di yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ada juga ulama yang berpendapat pertama kali munculnya Khawarij terjadi di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka memberontak Uthman sampai akhirnya mereka membunuh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu secara zalim. Sebagaimana keterangan Dr. Nasir Ali Ait dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini khilaf. Ibn Hazm mengatakan, Ibn Jauzi menguatkan, ini pendapat yang lain. Al-Hafidh Ibn Kathir juga menyebut Ghawgha yang memberontak Uthman dan membunuh Uthman dengan sebutan Khawarij. Jadi Imam Al-Kathir juga di antara yang berpendapat bahwasanya yang membunuh Uthman bin Affan adalah orang Khawarij. Jadi di zaman Nabi Muhammad cikal bakalnya sudah ada. Di Uthman bin Affan sudah ada. Dan di Ali lebih kelihatan lagi. Mereka jumlahnya banyak dan mereka memberontak. Berikut beberapa hadis yang menyebutkan akan celaan kepada Khawarij. Ulun sebutkan salah satunya. Dan ada riwayat cuplikan ini. Di riwayat ini. Hadis pertama. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga. Yang lebih detail di pandingan yang pertama tadi. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang membagi ghanimah pampasan perang, tiba-tiba datang Dzulkhuwaisirah, salah seorang dari Bani Tamim. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, bersikaplah adil. Jadi dia nyuruh Nabi Muhammad adil. Spontan Nabi Muhammad SAW langsung menjawab, celaka kamu. Siapa yang bisa adil jika aku tidak adil? Kamu akan merugi jika aku tidak adil. Umar menawarkan diri, wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya. Tadi Khalid ya, sekarang Umar. Ya. Pokoknya para sahabat yang kurang ajar sama Rasulullah, mereka pokoknya main penggal aja. Ya. Di kepemimpinan Umar bin Khattab, ada dua orang laki-laki datang dari Taif dan mereka ngobrol cukup kencang suaranya di Masjid Nabawi. Tapi Umar bin Khattab tahu mereka pendatang. Bisa jadi mereka belum tahu adab. Kalau bukan karena kalian dari orang Taif, artinya kalian bukan orang sini. Coba kalian orang sini. Sayangnya kalian ini orang Taif. Artinya kalian tidak tahu adab di Masjid Nabawi. Tapi Muhammad sudah meninggal. Kalau bukan karena kalian orang Taif, saya kepret kalian berdua gitu ya. Disebutkan la auja'tukum dharban, saya akan pukul kalian berdua. Sayangnya kalian orang Taif. Artinya ketika Nabi Muhammad meninggal pun di antara adab kita di Masjid Nabawi tidak mengencangkan suara, ngobrol pelan-pelan aja. Ngobrol pelan-pelan aja. Gitu, pelan-pelan aja. Itu tadi terjemahannya, kemaan kita ulun mau bayang lain. Kita nukar kebab katat. Siap ya. Nanti tanggal 5 Desember ya. Wallah yang bisa. Iklan terus, tapi bukan jualan. Enggak boleh jualan di masjid. Lanjut. Jawaban Rasulullah SAW. Da'hu. Fa inna lahu ashaban yahkiru ahadukum salatahu ila salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah ayatuhum rajulun aswad ihda abdayhi mithlu thadhi al-mar'ah aw mithlu al-bad'ati tadardar wa yakhrujuna ala hini furqatin minal islam furqatin minan nas. Perhatikan, ketika Umar bin Khattab minta izin untuk menggal kepala Dzulkhuwaisirah, perkataan kata Nabi Muhammad, biarkan dia, udah biarkan dia memiliki kelompok yang ibadah mereka jangan rajin sehingga kalian akan diremehkan salat kalian. Maksudnya mereka lebih rajin ibadahnya, salatnya, dibandingkan salat kalian. Remeh salat kalian dibandingkan sama mereka. Mereka orang yang rajin. Demikian juga dengan puasa mereka. Dan mereka puasa dan atau meremehkan puasa kalian jika dibandingkan puasa mereka. Artinya mereka orang-orang yang rajin beribadah. Mereka kalau salat, salat kalian remeh. Mereka kalau puasa, puasa kalian remeh. Enggak ada apa-apanya. Mereka lebih rajin. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat namun menembus binatang sasarannya saking kencangnya anak panah tersebut. tanda-tanda mereka, tentunya masih panjang lagi riwayatnya, tapi kemudian Ustaz Amin Nurbaif motong juga di sini karena beliau ingin sampaikan sesuatu. Tanda-tanda mereka, orangnya kehitaman. Aman. Sorry, Tad. Ini kejadian sama Nabi, Tad. Antum kan hitam manis, Tad. Iya. Manisnya hilang, sisa hitamnya. Aduh, enggak, Tad. Wallah, Nabi Islam. Tanda-tanda mereka, orangnya kehitaman. Salah satu bahunya, seperti payudara wanita atau seperti sepotong daging yang bergerak, daging numbuh atau daging lebih ya, ada cacat pada tubuhnya. Mereka memberontak waktu terjadinya perpecahan masyarakat. Wahyu Allah semua ini yang Nabi Muhammad sampaikan. Mendengar sabda ini, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan ketika menyampaikan hadis ini, fa ashhadu anni sami'tu hadzal hadits min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashhadu anna Ali ibn Abi Talib qatalahum wa ana ma'ahu fa amara bidzalika ar-rajul faltumisa fa'utiya bihi hatta nadhartu ilayhi ala na'ti an-nabi alladhi na'tahu. Saya bersaksi saya mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga bersaksi bahwa Ali bin Abi Talib memerangi mereka dan saya ikut bersama Ali bin Abi Talib memerangi orang-orang Khawarij. Dilakukanlah pencarian model orang tersebut. Nabi Muhammad sebutkan sifat kan? Cari di antara yang terbunuh masih ada sifat ini pada mereka. Dilakukanlah pencarian model orang tersebut, kehitaman tadi disebutkan, kemudian ada bagian tubuhnya yang seperti payudara wanita. Kemudian dihadapkan kepada para sahabat sampai aku melihat persis seperti yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, ada sifat itu di salah satu di antara mereka yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Persis wahyu Allah SWT, orang-orang Khawarij. Ini sedikit sejarah tentang Khawarij. Artinya mereka ibadahnya lebih rajin, salatnya dan juga puasanya. Tapi perhatikan cara pandang, dan inilah bahasan kita. Nabi Muhammad menjadikan salat sahabat, puasa sahabat barometer. Perhatikan kita baca halaman 128. Ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Khawarij pada para sahabat, "Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim." Salah seorang dari kalian menganggap remeh salatnya dibandingkan salat mereka. Artinya salat kalian tuh remeh, rendah dibandingkan mereka rajin, orang-orang Khawarij. Puasanya dibandingkan puasa mereka, juga puasa kalian kalah dengan puasa mereka. Artinya orang yang sangat rajin beribadah, tapi tentunya mereka kebablasan. Nah, jamaskan rahimakumullah perkataan Ustaz Al-Fadil. Segi pengambilan dalilnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan salatnya Khawarij dengan salatnya para sahabat, puasa mereka dengan puasa sahabat. Akan tetapi ketika Khawarij berada di atas manhaj selain manhaj sahabat dan telah mutawatir hadis yang mencela dan memperingatkan dari mereka penyimpangan Khawarij, maka jelaslah bahwa manhaj para sahabat adalah hak atau benar yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka siapa yang berpegang teguh kepadanya, berarti ia berada di atas jalan yang lurus. Dan siapa yang menyelisihinya, maka jalannya bercerai-berai dan menyimpang dari jalan yang terang benderang. Nabi Muhammad jadikan ibadah para sahabat patokan. Itulah sisi pendalilannya dari kejadian ini. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemahaman para sahabat dan amalan mereka sebagai timbangan untuk menimbang pemahaman dan amalan orang sesudah mereka. Ya, inilah sisi pendalilannya. Maka siapa yang sesuai dengan mereka berarti telah selamat, dan siapa yang menyelisih mereka janganlah menyalahkan kecuali terhadap dirinya sendiri, karena menyimpang dari paham para sahabat sebagai barometer memahami agama ini, akidahnya, ibadahnya dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilafullah, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Anda bisa baca detail artikel tadi, tulisan Ustaz Amin Nurbaif dengan judul Siapakah Khawarij? di konsultasisyariah.com. Dan ini baru bagian pertama, ada beberapa bagian yang lain panjang. Anda harus kenal bahwasanya ia adalah kelompok sesat pertama dalam sejarah agama Islam. Baca. Di antara penyimpangan yang disebutkan dari awal, memberontak pada pemerintah dan keras terhadap pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin. Bagi mereka, satu kali orang melakukan satu dosa besar, keluar dari Islam, murtad, dan kekal di api neraka. Enggak ada yang selamat kaum muslimin kalau begitu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan tentang pembunuhan Ali dan Uthman oleh orang-orang Khawarij. Salah, Uthman dibunuh orang Khawarij, Ali memerangi orang Khawarij. Pertanyaan, apakah yang membunuh Hussein itu orang dari bagian kelompok Khawarij? Allah nabi. Kelompok yani yang kelompok yang sebaliknya. Jadi awalnya mereka bukan Khawarij, tapi dia Syiah. Dia Syiah. Jadi kalau itu memang terbelah menjadi dua. Jadi Khawarij dan jadi Syiah. Yang bunuh Ali adalah, yang bunuh Hussein adalah Syiah. Tapi tentunya mereka kaburkan sejarah. Yang mereka kaburkan sejarah dan dituduhkan kepada Ahlus Sunnah yang membunuh Hussein, anak Ali, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Ini ulun sarankan pian baca buku judulnya Hasan dan Hussein, keluaran pustaka Imam Syafi'i. Di antara yang cukup detail menceritakan tentang sejarah mereka berdua, dua cucu kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah dengan sejarah yang lurus. Atau kemudian buku yang lain, inilah faktanya, terjemahannya inilah faktanya karangan Syekh Utsman Al-Khamis dari bahasa, dari buku bahasa Al-Hikmah min At-Tarikh, lebih kepada sejarah sejak Nabi Muhammad meninggal sampai kemudian kejadian Hasan dan Hussein. Beliau luruskan sejarahnya. Bukunya cukup tebal, tapi ukuran tanggung. Artinya ini ukuran biasa nih, dia ukuran tanggung, cuman cukup tebal. Judulnya inilah faktanya. Inilah faktanya. Di antara buku yang juga wajib yang miliki untuk membaca sejarah bagaimana orang-orang Syiah memutarbalikkan fakta. Nah, siapa yang belum dapat buku Syiah dari MUI? Sudah semua ya, alhamdulillah. Ya. Karena kita sudah bagi kurang lebih 10.000 lebih ya. Dari 2014 sorry, kita sudah bagikan kurang lebih 10.000 lebih buku tersebut. Di antara, tentunya cuma membahas 5 penyimpangan mereka. Penyimpangan mereka banyak, tapi yang intinya 5. Dan intinya di antara yang 5 tentunya adalah al-imamah. Itulah yang harus dihancurkan. Hancur kemudian pucuknya, hancur fondasinya, semua yang lain akan selesai. Begitulah cara kita memahami penyimpangan sebuah kelompok. Inti penyimpangan mereka apa? Pelajari, tahu, penyimpangan yang lain akan hancur dengan seketika. Wallahu a'lam. Ketika hendak berangkat salat, saya dicium istri. Mantap. Mantap. Punya istri seperti ini luar biasa. Kemudian syahwat sempat bergejolak. Berandam rupanya menciumnya nih lah. Bukan cuma ciuman sayang nih. Kak ke masjid kah? Iya dingai. Suatu tempat kah? Cupa aduh. Ciuman berandamnya lukat bingka. Pertanyaannya, apakah ini membatalkan wudu? Tidak. Kecuali Anda keluar mandi. Nabi Muhammad SAW, ini kan kasusnya dicium. Nabi Muhammad mencium istrinya ketika setiap kali keluar sholat dan beliau tidak wudu lagi. Kenapa? Karena itu membatalkan. Yang membatalkan itu betul adalah ciuman yang ada unsur syahwatnya. Tapi penentunya adalah keluar madhi atau tidak, atau sampai keluar mani atau tidak. Lebih tepatnya madhi ya, karena itu mukaddimah sebelum keluarnya mani. Ketika terjadi foreplay, madhi yang keluar duluan. Itu keluar, maka jangan, bukan lagi wudu Anda batal, pakaian Anda pun harus Anda ganti karena dia najis. Lain kalau kemudian yakni mani, dia tidak najis tapi wajib mandi. Tapi kalau madhi, dia tidak wajib mandi tapi dia najis, maka Anda harus ganti. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau seperti itu keadaannya, ke masjid Anda ke WC dulu, cek. Nah, keluar. Wallahu a'lam bishawab. Mantap ya. Ding itu dinge ke masjid laki cium, mun laki merespon lain kisah pang lah, responnya lebih ganas ya. Bismillah, assalamualaikum. Sorry ya yang jomblo ya, cukup gimana? Cukup menyakitkan ya, makanya nikah. Ada sebagian ikhwah, satu pekan ini ada 3 orang ustaz minta carikan pasangan, siap. Ana harus kenal antum dulu. Sering-sering ke masjid, ana harus kenal antum dulu. Jangan main carikan-carikan doang, ada masalah nanti nang tiwas ulun jar akhwatnya, ini gara-gara ustaz pang ini jangan. Jadi ikhwan jangan tersinggung ya. Ana harus kenal antum dulu baru ana akan carikan. Ana kenal enggak mesti kemudian kita kenal ngobrol maka enggak. Minimal antum sering ke masjid ana lihat ya. Dan jangan sampai kemudian niat antum salah ke masjid supaya kelihatan ustaz nanti dapat bini, enggak gitu. Salah. Karena kalau ketika ana enggak ada kajian di lain, salat di lain, teman-teman akan tahu siapa antum ya. Karena kita akan berikan rekomendasi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Apakah pembunuh Umar bin Khattab, ini kemana-mana pertanyaannya ya. Apakah pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Abu Lu'lu'ah juga termasuk cikal bakal Khawarij? Bukan. Dia orang Majusi. Tapi kalau yakni dipahami dari sikap seorang bukan lagi membangkang tapi sampai level membunuh, ya bagian dari Khawarij seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan beliau bahagia kala itu ketika beliau tahu yang membunuh beliau yakni orang Majusi. Beliau malah bahagia karena bukan seorang muslim yang membunuh beliau radhiyallahu anhu. Dan di masa-masa akhir beliau masih sempat kemudian beliau minta izin kepada Aisyah, izinkan saya dikuburkan di samping 2 makhluk yang paling mulia itu. Dan Aisyah izinkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dia minta izin, kuburkan saya di sana. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita bukan orang siapa-siapa, enggak usah bikin wasiat aneh-aneh. Apa bah? Amun abah meninggal ya bah, kubur abah dibaki mengalihnya ke baki. Kejauhan sini aja. Bah gambut dia lah, baki nak. Gambut bah, baki nak. Dasar anak laknat. Repot bah bawa ke baki. Dah digambut aja lah, digambut. Macam-macam ya. Atau mun abah meninggal nak lah, tolong 2-3 hari hanyar kuburkan kayak Rasulullah. Anda siapa memang ya? Rasulullah dikuburkan terlambat karena banyak sebab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Melenceng sedikit, ya boleh enggak apa? Saya tahu musik itu haram, alhamdulillah. Saya sering mengingkari dalam hati ketika ada lagu-lagu Indo garis miring barat, tetapi entah kenapa ketika mendengar lagu Naruto, hati saya langsung ingin bernyanyi. Ya. Saya merasakannya ya. Allah. Tapi saya ini beberapa kali gitu. Kadang-kadang bawa kanzu, kadang-kadang sendirian gitu ya. Kemudian ingin bergumam atau ingin menyanyikan sesuatu yang pernah ada di kepala. Itu ketika saya ingin ucapkan, mesti laler masuk. Jadi baru mau mulai, wah. Iya, itu dan itu berkali-kali, subhanallah. Ya Allah pengen jaga saya tapi gak gitu-gitu amat ya. Lalat masuk. Jadi baru mau mulai syairnya itu. Biasalah kita bergumam ya. Lagu apakah tersisa di kepala nih. Masuk. Ya Allah. Maka bawaan kawan. Jaka seikum. Jaka lalatnya. Bawaan. Maka lalat nang ganal. Yang warnanya hijau metalik. Apa? Hijau metalik kepalanya oranye itu. Oke. Tapi ketika mendengar lagu Naruto, saya enggak pernah tahu ini serial Naruto tapi tahu begitu saja. Ya. Sudah lewat umurnya saya. Dulu zaman ulun ya tentunya Samurai X zaman ulun kecil, itulah yang kita ikuti. Naruto ya zaman ini. Sebenarnya kalau yang pernah saya baca beberapa jokes-nya kayak SpongeBob juga, jokesnya dewasa, ya kan? Jokesnya dewasa terkadang. Anda kalau perhatikan di SpongeBob juga kadang-kadang begitu jokesnya, dewasa, nggak cocok untuk anak-anak. Iya, Ipin Upin aja lah. Itu betul-betul. Hati saya langsung ingin bernyanyi, dan saya langsung ingin menjadi Uchiha Itachi. Siapa ini? Apa? Uchiha Itachi itu siapa? Hah? Oh, tokohnya. Maaf ya, saya enggak update kalau saya suruh ini. Enggak usah lah, enggak usah. Wallah yang bisa. Iya, iya. Tapi ya seperti itulah ujiannya. Saya kalau misalnya terlewat gitu ya, ada tampilan apa istilahnya, intro musiknya Google Five, Gaban Sariban, wah bisa. Lagu lama nih ya gitu. Anda enggak kenal itu. Itu polisi ruang angkasa ya. Gaban warnanya merah ya. Sariban merah ya. Gaban warnanya silver ya. Ada lagi satu lagi warnanya biru. Siapa namanya itu? Kayak gitulah. Aduh, enggak usah ya. Ya Allah. Langsung istighfar ya. Langsung alihkan ke yang lain. Jadikan yakni mungkin Anda melantunkan Ali Jabir, melantunkan Min Syarri Rashid ya. Rubah Itachi-nya, rubah. Jangan Itachi ya. Wallahu a'lam bisa. Banyak itu di veteran Tachi. Dodi tawannya tadi. Dod, sama-sama Cina enggak boleh. Assalamualaikum Ustaz, afan Ustaz, keluar tema. Semuanya keluar tema dari tadi. Pada saat pembahasan Tabis Iblis, ada pembahasan tentang filsafat, bahayanya ahli filsafat. Lantas bagaimana dengan ilmu mantik? Sama sebenarnya. Kurang lebih dari itu pecahannya. Allah yang bisa. Lebih mengedepankan akal yang terekspresikan dalam pembicaraan. Indah kata-katanya, penuh dengan retorika, tapi mengedepankan akal dibandingkan firman dan sabda. Anda berbicara tapi menyampaikan firman dan sabda tapi dengan cara yang bagus, bagus. Karena kadang-kadang memang perkataan bisa menyihir orang. Cuman firmanlah yang Anda sampaikan atau sabda. Dan tidak sedikit artinya banyak ustaz penyampaiannya datar tapi ilmunya luar biasa. Ya. Yang pernah hadir ke sini saja kalau Anda yang kasih mereka nilai itu dalam kedataran mereka datar, sebagian jamaah juga ada yang tidur. Kenapa? Ya penyampaiannya datar. Tidak ada naik turun, tidak ada jokes seperti turun keluar enggak, tapi ilmunya dalam sekali. Itulah yang seharusnya menjadi patokan. Ilmu yang mereka sampaikan berkaitan dengan kengantukan yang antum hadapi, ya lawan. Mungkin keluar izin wudu gitu ya. Karena ilmunya luar biasa. Jadi enggak semua orang kemudian bisa berbicara dengan baik. Tapi ketika yang disampaikan firman dan sabda, itulah patokannya. Jangan sampai kemudian patokannya adalah penyampaian yang indah. Padahal yang disampaikan hadis bukan, sabda bukan. Nah itu enggak. Tapi ingat, itu bisa menyihir orang. Inna minal bayani la sihir. Sesungguhnya di antara macam-macam sihir itu ada di antaranya adalah bagusnya seorang berbicara, retorika berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mempunyai teman mu'alaf dan ia ingin ganti nama. Siap. Adakah rekomen nama yang baik untuknya? Akhwat. Siap. Juga ana ingin bertanya. Yang pertama dulu. Ada dua pertanyaan. Boleh ganti nama? Boleh, silahkan. Untuk rekomendasi nama mungkin 4 perempuan terbaik dunia itu saja. Siapa? Maryam, Khadijah, Asia, dan kemudian Fatimah. Simple. Ambil salah satu di antara 4 tersebut. Atau pengen keren, Konita keren. Tapi maknanya perempuan yang taat beragama. Iya. Namanya keren, tapi itu bahasa Arab. Qanit, perempuan yang taat. Konita. Atau yang lain. Itu saya sudah kasih 5 tuh. Silahkan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi tentunya, kalau misalnya Anda ingin mengganti semuanya identitas, ya Anda harus mau repot. Enggak harus kemudian ada akikah lagi, enggak langsung ganti nama, boleh, enggak ada masalah. Tapi Anda harus urus kemudian, mungkin Anda sudah punya KTP, ya rubah KTP, akte, repot urusannya. Tapi hadapi, karena Anda ingin menggantinya. Tapi kalau Anda kemudian ingin mengganti panggilan, dengan itu Anda dikenal, no problem. Tapi data Anda asli seperti pemberian orang tua. Mungkin namanya apa gitu ya, namanya rada kebarat-baratan atau apalah biasa nama-nama orang Kristen itu ya, lanjut, gak ada masalah, gak ada masalah. Tapi kalau Anda ingin mengganti sebagai panggilan Anda sehari-hari dengan teman-teman, silahkan, boleh. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau Anda pengen repot, ya sekalian urus. Di kartu keluarga Anda urus, di akta Anda urus, KTP minimal 3 ya. Kalau Anda punya rekening, Anda urus juga tuh, karena itu berdasarkan KTP. Juga Anda ingin bertanya perihal nama yang diganti tersebut. Apakah mengganti nama Islami berlaku secara mutlak hingga mengurus KTP, surat, yang lain? Ataukah sekedar untuk panggilan saja? Sudah saya jawab. Tentunya untuk panggilan saja boleh. Nama asli tetap di KTP dan sebagainya. Tapi kalau Anda yang menggantinya, Anda harus mengurusnya. Kecapilah Anda mengurusnya. Gak tahu saya prosedurnya gimana ya. Tapi yang jelas, urus ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dosa seluruh kaum muslimin. Amin. Ustaz, ulun tidak betah di kampus karena beberapa sebab. Pertama, ada kewajiban mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan musik sepekan sekali. Dua, fitnah wanita. Ulun sangat terfitnah dengan wanita. Mereka bersuara dengan suara yang mendayu-dayu. Dan aurat mereka sering terbuka. Wah. Atau terbentuk yang membuat syahwat mudah naik. Wah. Bukan cuma... Syukur naik ya, bukan naik haji ya. Ulun ingin keluar dari kampus dan pindah ke kampus agama di Jawa, namun tidak diizinkan ortu karena jauh. Ulun ingin menikah juga tidak diizinkan ortu. Kesian ya. Handak ampeh kada boleh, nikah kada boleh. Ada tali kapan? Kata beliau, anak orang mau dikasih makan apa? Nasi Padang lah. Apa yang harus ulun lakukan? Itu yang ada di benak saya sekarang ya. Jamaah, mungkin kalau untuk kasus Anda ini dua-duanya urgent ya. Banyak penyimpangan mungkin di kampus Anda enggak tahan. Dua adalah syahwat. Jadi untuk saran saja nih ya, Anda bicara baik-baik pada orang-orang itu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin di antara dua ini yang paling berbahaya adalah syahwat. Syahwat berbahaya sekali. Jangan sampai kemudian kita terkalahkan dengannya hingga level eksekusi, na'udzubillah, terjerumus kepada zina. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bicara baik-baik, banyak doa dulu. Rajinkan salat malamnya, di sujud-sujud Anda doa, semoga orang tua dibukakan pikirannya untuk Anda. Salah satu di antara keduanya. Salah satu di antara keduanya. Yang tidak bisa diraih semuanya, jangan tinggalkan semua. Salah satu di antara keduanya. Tetap kuliah tapi menikah. Atau kemudian menikahnya ditunda tapi Anda keluar dan kuliah di fakultas, di universitas yang yakni agama. Ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Jember. Ya. Jadi salah satu di antara keduanya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi minta kepada Allah dulu yang memiliki hati orang tua Anda, mantapkan, kuatkan, insyaallah mereka akan berikan yakni solusi ya, salah satu di antara keduanya. Jika tidak, banyak-banyak sabar. Banyak-banyak menuntut ilmu, sibukkan diri dengan ilmu, insyaallah semuanya bisa Anda hadapi. Wallahu a'lam bissawab. Berkaitan dengan yakni kemaksiatan, kalau Anda tidak lakukan berimbas kepada mungkin Anda dikeluarkan. Ya, minimal yang bisa Anda lakukan adalah mengingkarinya dengan hati. Tapi kalau kemudian tidak ada ancaman itu, Anda tidak mengikuti kegiatan itu dan Anda tidak dikeluarkan, jangan ikut. Tapi kalau ancaman yang sampai di DO, mau bagaimana lagi? Wallahu a'lam bissawab. Dan doa juga ya, semoga yakni para dosennya diberikan hidayah gitu ya, tidak memberatkan mahasiswanya yang memiliki keyakinan tertentu. Banyak doa ya. Doa itu paling dahsyat sudah. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga saya keluarga yang melakukan kesyirikan. Contoh ketika ibu saya kecelakaan dan patah tulang, beliau diminumkan minyak yang dioles. Diminumkan minyak dan dioles. Nama minyaknya minyak penyambung nyawa. Wow. Minyak rawa rontek nih. Sudah ada sejak zaman Jaka Sembung. Minyaknya minyak penyambung nyawa. Wah, harusnya minyak penyambung rizki aja. Dan syaratnya, nah ini dia nih, dimintakan seekor ayam. Udah syarat-syarat dari jin udah. Kalau sudah ciri-ciri seperti ini dari jin. Makanya ulun waktu itu tidak tahu dan ulun bertanya, apa itu minyak bintang? Pak Saifullah yang menerangkan. Ada ritual tertentu sebelum minyak itu jadi memang. Ritual kesyirikan. Ya, disebutkan minyak bintang itu, yakni, wah, yang patah bisa kembali. Tanpa dokter, dioles doang, selesai. Bisa di tangan, bisa juga di dada, karena patah hati ya. Sorry. Bisa kembali. Iya kan menyembuhkan yang patah, Pan. Jadi bisa pakai minyak bintang, iya. Patah hati. Jangan sekali rahimakumullah, maka ini yakni harus dihindari. Harus dihindari. Dan tugas Anda mendawai orang tua. Yang namanya berobat itu cara kita mencari sebab kesembuhan. Dan itu bagian dari takdir. Tapi jangan sampai kita berobat dengan yang haram, apalagi ada unsur syirik. Ini kita berkolaborasi dengan jin. Ketika dibuat, ini mungkin bukan cuma seekor ayam, ada syarat-syarat yang lain. Bahkan terkadang ayamnya itu spesifik. Ayam hitam biasanya. Ayam hitam karena di pasar enggak ada, dipirok. Ayam hitam, dan macam-macam. Itu persyaratan dari jin yang menunjukkan bahwasanya Anda menghamba kepadanya, nanti dia akan bantu. Dan ini perbuatan syirik. Minta pertolongan yang itu hanya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ayah saya orang yang sangat keras. Ketika mengatakan itu syirik, beliau sampai bisa memukul kami anaknya. Oh iya, timingnya mungkin enggak tepat. Kata-kata Anda pun mungkin tidak tepat. Wajar, syukur masih dipukul. Kok beliau megang waktu itu pistol, Anda didor. Bah, syirik bahaya sih, dia lagi mengasah rading. Nang pian gawe itu bahaya syirik. Set. Begamat aja, panggal gulu. Kemudian kakak saya mengiyakan meminum minyak tersebut dengan berdalih untuk pengobatan. Niat baik baca bismillah ketika minum. Nah, enggak bisa. Niat, yakni disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, bahwasanya niat yang baik tidak menghalalkan yang haram. Tidak menyunnahkan yang bid'ah. Enggak bisa. Ini sebuah kesalahan. Enggak bisa pakai dalih niat yang baik. Apa penyakitnya? Kemudian kalau memang dalam ilmu kedokteran sudah ditemukan obatnya, penanggulangannya, datang ke sana. Itulah bentuk kita menapaki takdir Allah Subhanahu wa taala. Sakit kita berobat. Anda ingin kemudian dengan tibun nabawi? Boleh, tapi bukan begini caranya. Saya sudah menjelaskan hal tersebut syirik namun bertentangan dengan mereka. Apa sikap saya ustaz ke depannya nanti? Cukup, Anda sudah mendakwahkan. Sisanya banyak berdoa. Anda sudah mendakwahkan, tugas Anda selesai dan mereka faham. Banyak berdoa supaya Allah mengangkat kebodohan dari mereka hingga dakwah Anda mudah diterima. Dan ingat, timingnya harus dibenerin lagi. Bukan cuma sekali nih, kapan-kapan jika waktunya tepat Anda dakwahi lagi dengan kelembutan dan sangat mungkin tertolak kembali. Tapi bersabarlah karena mereka orang tua kita, mereka kakak kita, orang-orang yang paling kita cintai. Jangan sampai mereka terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal minyak ini apa nih? Kalau hal minyak ini tidak berhenti sampai di sini. Ingat, Anda sudah mengingatkan, jika akan terjadi kembali, ingatkan kembali dan tugas Anda selesai. Semoga Allah berikan petunjuk. Ingat ya, banyak-banyak doa ya. Allah yang bisa merubah hati mereka secepat kilat. Jadi jangan sampai kemudian kita meyakini diri kita mampu gitu ya. Enggak. Kita semuanya pasti dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah kemudahan berbicara, mohon kepada Allah agar mereka mudah menerima, dan sisanya insyaallah Allah akan berikan mereka petunjuk. Sabar. Dan jangan putus asa. Ketika Anda sekali sudah menyampaikan pun tugas Anda selesai sebenarnya, tapi ini orang tua, ini kakak, maka lagi dan lagi. Mudah bermanfaat. Saladin khilaful umur, maaf. Subhanakallahum bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.